Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, wacana wajib transparansi dan pembuktian terbalik atas dana-dana yang digunakan partai politik untuk berkampanye atau menjalankan aktivitas partai lainnya, juga bisa digunakan untuk mencegah dan melacak adanya dana-dana haram dari para sponsor atau simpatisan calon kepala daerah yang berlaga dalam pilkada. Menurutnya, seorang calon kepala daerah sudah seharusnya bisa membuktikan dari mana datangnya dana-dana yang digunakan saat berkampanye, agar pada saat menang dan terpilih jadi kepala daerah tidak terjerat oleh politik balas budi kepada para sponsornya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar seorang kepala daerah memang harus jor-joran mengeluarkan dana untuk parpol sebelum berlaga menjadi kandidat kepala daerah? Ya, iya. Itu berkembang seperti itu, ya cincai-cincai lah semua kan gitu. Kalau sekarang kan yang dicincai kan cuma calonnya doang. Kalau nggak percaya orang yang mau itu suruh ikut kan, daftar gitu kan. Daftar ke partai nih kan. Saya ngalami pada masa-masa seperti itu, bagaimana kita datang ke partai, ke kantor sebuah partai, jangankan mau beli tiket untuk calon gubernur, baru masuk di halaman saja, parkir satu mobil itu 100 ribu. Itu baru di lapangan parkirnya aja udah diperes, apalagi sampai di atas gitu. Ambil formulir, harganya 50 ribu. Itu kata koran. Kalau kata petugasnya, ya, 1 juta. Kalau nggak dikasih uang 10 juta, ya formulirnya nggak bisa dibaca, kan, gitu. Lantas menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini, Pak Her? Ya, itu tadi, loh. Transparansi, dia harus laporkan keuangan spending secara terbuka, gitu. Membuktikan dari mana sumber dana untuk spending seperti itu. Dan itu mungkin bisa ditambahkan sebagai syarat sebelum dilantik jadi kepala daerah, misalnya, dia harus bikin bertanggung jawab publik, belanja kampanyenya berapa, duitnya dari mana, gitu. Kalau enggak, jangan dilantik, tambahkan itu ke undang-undang. Termasuk dilarang memulangkan modal yang diperoleh dari hutang atau sponsor ya, Pak? Iya, salah sendiri hutang nanti digebukin aja, kan, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.